layangmu tak topo wingi kuwi, wis tak waca apa karepe atimu, tanyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes nang kikiku, upama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti ikhlas bali nang maraku kahananku cah ayu anteno notakaku ramai itu sopon sekorang agak aduh bucu ingin turu angil Toro pengin baru percaya aku kuatno atiku cah ayu antenono takaku weamu tak topo wikiku we aku seru karepmu wis tak waca apa karepe ati trajo ati iki maca tulisanku ra krasa netes lune pipiku ora sah nangis upama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti ikhlas bali nek piye maneh maca kahananku cah ayu atenono takaku itu sapa wong sing ora trajo ra kepeto sawetara pengin baru ra itu sapa wong sing ora kangen ado bojo pengin turu angel bar kelungan anune mereka piye maneh aragu kahananku cah ayu anteno notakaku cah ayu anteno notakaku.